Royal Music. Jamara. Kowe enak mas ya. Royal. Srengenge sore iki atiku isih rasa sumpah nanging sempat mikir kesiramu sing tak tresnani. Pulang balik hati.